Berarti orang ini ada sesuatu yang salah dalam pikirannya. Karena sunnah dengan sendirinya sudah hujjah. Cukup sebagai hujjah. Kalau dia masih tanya, mana ayatnya dalam Quran? Itu suatu kesalahan, kesalahpahaman. Karena barakallahu fikum, satu, sudah kita katakan bahwa sunnah itu cukup sebagai dalil. Didampingi oleh Al-Quran ataupun tidak, tetap dia dalil yang qat'i. Qat'i yusubut qat'i dilalah, kalau terbukti sahih. Kalau terbukti sahih. Yang kedua, kalau mau dijawab, bisa. Tetapi menunjukkan kalau si penanya tadi keterlaluan, berarti tidak pernah baca Quran. Emang gak ada dalam Quran perintah untuk mentaati Nabi? Banyak, dan sangat banyak. Taati Allah wa taati Rasul. Taati Allah dan taatilah Rasul. Ma takumur Rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Dan masih sekian banyak ayat yang menyuruh untuk mentaati Nabi. Maka kalau sudah ada hadis dari Nabi, cukup. Kita disuruh untuk taat pada Nabi. Alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini beberapa riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian para sahabat. Bahwa mereka dalam perkara besar membawa dalil dari qala Rasulullah. Dan itu cukup. Enggak ada sepotong sahabat pun yang berkata, mana ada dalilnya dalam Quran? Enggak ada. Otomatis mereka paham, kalau qala Rasulullah, maka itu hujjah. Itu dalil. Enggak perlu tanya lagi setelah itu, mana dalil dari Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Alhamdulillah sudah kita bacakan sampai pada yang keempat terakhir kita bahas. Saya ingatkan saja yang keempat, yaitu ketika diriwayatkan munculnya satu pemahaman baru dari Ma'bad al-Juhani yang dia mengingkari adanya takdir di kota Basrah. Ini kejadian di kota mereka, kota Basrah. Mereka berkata, an la qadar wal amru unf. Takdir tidak ada. Dan kejadian terjadi begitu saja. Tanpa ada yang menakdirkan. Maka sampai berita itu kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Umar menyikapinya dengan tegas. Menyatakan, idza laqita ula'ik fa'akhbirhum. Kalau engkau temui mereka, beritakan pada mereka, inni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlif bihi Abdullah bin Umar. Demi yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar. Ini demi Allah subhanahu wa ta'ala yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni dirinya. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dahaban. Kalaupun mereka memiliki segunung Uhud emas, fa anfaqahu, kemudian mereka infakkan, ma qabilallah, Allah enggak akan terima. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka mau beriman pada takdir. Ini awal munculnya Qadariyah dari seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Thumma rawa an abihi. Taib, saya tanyakan sekarang, apa dalilnya Abdullah bin Umar ketika menyatakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, dan bahwasanya kalau mereka memiliki segunung Uhud emas kemudian disedekahkan, gak akan diterima sampai mereka beriman pada takdir. Dalilnya, kata Abdullah bin Umar, aku mendengar dari ayahku, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah pada satu hari duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang syadid bayad asyam wa syadid sawadi sya'ar, yang sangat putih bajunya, bersih, sangat hitam legam rambutnya. la yura minhu atharus safar wa la na'rifuhu minna ahad. Tidak terlihat ada bekas safar dan kami enggak ada yang kenal dengannya satupun. Harusnya salah satu dari dua itu harus ada. Mengapa? Kalau orang setempat atau tamunya salah satu kami, berarti kami akan ada yang kenal. Oh, itu tamunya si Fulan. Oh, itu tamu saya, ila akhir. Kalau ternyata baru datang, berarti gak ada yang kenal. Berarti ada bekas safar dong. Iya kan? Ada bekas safar seperti Ash'atha Akbar, berdebu dan kusut rambutnya. Terlihat bekas-bekas safar. Ini gak ada. Sepertinya orang dekat baru mandi dari rumahnya kemudian datang. Segar sekali. Tetapi ditanya, ada yang kenal? Enggak ada. La na'rifuhu minna ahad. Kemudian mendekat pada Rasulullah SAW. Sampai lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW. Dan kedua tangannya diletakkan di kedua paha Rasulullah SAW. Kemudian berkata, akhbirni anil Islam. Dijawab, antashhada la ilaha illallah, wa tuqimus salah, wa tu'tuz zakah, wa tasum ramadhan, wal hajj. Al-Qamakala fi riwayah. Dijawab dengan rukun Islam. Kemudian akhbirni anil iman. Khabarkan pada kami tentang iman. Dijawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Sampai pada kalimat, wa bil qadari khairihi wa syarrih. Dan beriman pada takdir baik dan buruknya. Lihat yang dipakai dalil oleh Abdullah bin Umar. Ayat apa hadis? Hah? Hadis. Dan itu cukup. Hadirin yang mendengarnya enggak bertanya, mana dalilnya dalam Quran? Cukup. Dengan dalil dari hadis ini cukup. As-sunnah hujjatun binafsiha. Wa syahid anna sahabil jalil Abdullah ibn Umar iktafa fi hadhil mas'alah al-aqadiyah al-kabirah bil-ihtijaji bis-sunnah. Yang menjadi bukti bagi pembahasan kita, bahwa sahabat yang mulia ini, Abdullah ibn Umar, mencukupkan dengan hadis dalam perkara besar masalah takdir, masalah akidah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini mumayyizat, atau minal mumayyizat. Ini diantara keistimewaan ahlus sunnah, atau perbedaannya dengan semua aliran-aliran yang lain yang menyimpang. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena sebagian golongan aqlani, rasionalis dari kalangan Mu'tazilah dan sejenisnya berkata kalau hadis tidak bisa jadi hujah dalam masalah akidah, katanya. Kalau akidah harus dengan Quran. Ini akidah yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, masalah akidah, masalah qada wal qadar, masalah takdir. Toh beliau cukup berdalil dengan hadis tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Dan hadirin dari para sahabat yang lain yang mendengarkan dalil tersebut, enggak ada yang protes, mana dari Quran? Enggak ada. Karena memang cukup sebagai hujjah dalam masalah akidah. Sebagaimana Quran juga cukup. Ma'anna hunaka ayatun fil imani bil qadar. Padahal kalau mau disebutkan dalam sunnah, dalam Quran, ada masalah takdir. Inna wa anna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa fi hadha dalilun ala manzilati sunnah inda ashabi Muhammadin SAW. Dan ini merupakan dalil tentang kedudukan sunnah di mata para sahabat. Sangat tinggi dan cukup sebagai hujjah sebagaimana Quran. Wal adillah min tasarrufatihim kathiratun la yattasi'al maqam lisardiha. Dan dalil-dalil tentang sikap para sahabat terhadap sunnah, bagaimana memuliakannya dan menjadikannya hujjah, sangat banyak sekali, enggak cukup tempatnya untuk dibahas di sini, kata beliau. Yang kelima. Ini kelima dari dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa para sahabat mencukupkan dengan hadis. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul la tamna'u nisa'akum al-masajid idza ista'dannakum ilaiha. Diriwayatkan dari Salim ibn Abdullah ibn Umar, Salim anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya, keluarga yang saleh, turunan orang saleh. Qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallam berkata la tamna'u, jangan kalian larang wanita-wanita kalian dari masjid-masjid kalian. Idza sta'dhannakum ilaiha. Kalau mereka minta izin kepada kalian, jangan dilarang. Biarkan mereka pergi ke masjid. Qala Bilal. Berkata Bilal, anak yang satunya lagi. Bilal ibn Abdullah ibn Umar juga. Qala wallahi la namna'ahunna. Sungguh demi Allah, akan aku larang mereka, para wanita, ke masjid. Qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a. Maka Abdullah ibn Umar berpaling melihat anaknya dan kemudian membentaknya dan mengucapkan dengan cercaan-cercaan yang jelek kepadanya. Ma sabbahu mithlahu qab. Kata Salim yang melihat kejadian itu, sungguh aku tidak pernah melihat ayahku mencerca sekeras itu. Waqala, di antara kalimatnya, ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu lanamna'ahun. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan berkata sungguh demi Allah aku akan larang. Betul-betul menentang hadis. Marahnya Abdullah bin Umar sampai diriwayatkan ketika akan wafatnya, anaknya menjenguk. Begitu datang anak yang satu ini yang pernah berkata seperti itu, dia palingkan mukanya menghadap dinding, tidak mau melihat anaknya. Masih marah karena dikatakan qala Rasulullah, beliau berkata wallahi la namna'ahunna. Ikhwani fid din a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Asyahid yang menjadi bukti dari riwayat ini yang disebutkan juga dalam sahih Muslim, betapa marahnya Abdullah bin Umar kalau ada yang menentang hadis. Walaupun mungkin maksud beliau, maksudnya Bilal ibn Abdullah ibn Umar, maksudnya adalah sekarang masanya banyak fitnah. Aku khawatir kalau wanita ke masjid akan terjadi begini-begini, akan ada orang yang seperti dan seperti itu. Tetapi ucapannya, bimuqabilil hadis, ucapannya dihadapkan dengan hadis. Hadis menyatakan, la tamna'u, jangan kalian larang. Dia berkata, sungguh akan aku larang. Itu yang membuat Abdullah bin Umar marah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hadihi hiya manzilatu sunnah an-nabawiyah. Lihatlah betapa tingginya kedudukan sunnah di mata para sahabat. Beliau benci pada anaknya, marah karena anaknya berbicara sesuatu yang terkesan. Yang terkesan menentang sunnah. Kalau saja bahasanya mungkin tidak seperti itu. Tetapi sekarang masanya begini, begini, begini. Kita khawatir kalau mereka keluar akan terjadi begini dan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Menunjukkan betapa sunnah di mata mereka sangat tingginya, sangat mulianya. Thumma sara ala nahjihim at-tabi'un. Kemudian diikuti oleh para tabi'in. Para tabi'in juga sangat memuliakan sunnah. Dan mereka menganggap sunnah sebagai hujjah. Yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Diikuti para a'immatul huda, para imam-imam ahlu sunnah. Fi ta'zimi sunnati Rasulillah. Dalam memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yahtajuna bima fi kulli jawanibid dinil aqadiyah wal amaliyah. Mereka berhujjah dengan hadis-hadis. Mereka berhujjah dengan sunnah nabawiyah dalam segala perkara agama. Aqidah maupun pengamalan. Aqidah maupun ibadah. Wa ya'maluna biha fi kulli syu'un hayatihim. Dan mereka menerapkan sunnah dalam kehidupan mereka. wa yasudduna ar-rihal ila mukhtalafil buldan, bahkan mereka mengadakan perjalanan yang jauh ke negeri-negeri, lihifdhiha, untuk menjaga hadis, untuk mencari hadis, wa tadwiniha, untuk mereka susun hadis tadi dalam satu kitab, wa nasyriha, mereka sebarkan, wa ta'limiha, mereka ajarkan. Kama sabaqatil isyarah ila dhalik, sebagaimana sudah diisyaratkan pada bab-bab sebelumnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Al-mabhath ar-rabi', pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat adalah ihtijaj bis sunnati tsabitah kulliha min ghairi tafriqin bainal mutawatir wal ahad. Pembahasan keempat adalah pendalilan dengan sunnah yang sudah sahih, yang sudah tsabit seluruhnya, tidak pilih-pilih. Apakah yang mutawatir ataupun yang ahad? Apa yang tidak mencapai mutawatir jalannya, itu disebut ahad. Apakah satu jalan, ataupun dua jalan, ataupun tiga jalan, ataupun lima jalan, kalau belum mutawatir, disebut ahad. Mutawatir adalah riwayat, an jam'in minan nas, an jam'in minat tabi'in, an jam'in minas sahabah. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak tabi'in, dari sekian banyak sahabat, dari Rasulullah SAW. Itu mutawatir. Sahabat yang meriwayatkannya banyak. Tabi'in yang meriwayatkannya lebih banyak lagi. Mengapa? Karena satu sahabat memiliki beberapa murid. Sehingga semakin banyak lagi. Mereka meriwayatkan lebih banyak lagi. Maka yastahil tawatu'uhum 'alal kadhibi. Sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Ayo kita sepakat berbohong. Enggak mungkin. Sekian banyak manusia semuanya menceritakan. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu mutawatir. Sebagian ahli dhalal minhumul mu'tazilah, di antaranya Mu'tazilah, mengatakan yang mutawatir bisa jadi hujjah. Tetapi yang ahad enggak bisa. Ini ikhwani fiddin a'azzakumullah perlu dibantah. Alasan apa menolak hadis ahad kalau sudah sahih riwayatnya? Alasan apa menolak berita yang sahih dari thiqah, dari thiqah, dari thiqah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa ditolak? Karena tidak mutawatir. Oh, kalau tidak mutawatir tidak boleh diterima. Enggak bisa jadi hujjah. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena dia akan berkata nanti Rasulullah sallam diutus sendirian. Berarti ahad, saya enggak mau terima. Enggak mutawatir, pengennya rasulnya banyak. Supaya mutawatir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahaya sekali. Demikian pula ketika sahabat Mu'ad diutus ke Yaman. Sendiri. Tapi ada temannya. Dua. Masih belum mutawatir. Masih ahad. Ada temannya juga kalau gak salah tiga atau empat. Masih belum mutawatir. Ahlul Yaman kalau pakai prinsip Mu'tazilah tidak mau menerima. Ahad. Riwayatnya. Itu sangat berbahaya, barakallahu fikum. Sehingga perlu pembahasan khusus pada al-mabhathur rabi'. Dalam mabhathur rabi' ada tiga pembahasan di dalamnya. Pembahasan pertama dalam pembahasan ini adalah syiddatuh timamihim wa inayatihim bis sunnah wa hifdhuhum wa riayatuhum laha. Pertama, kesungguh-sungguhan mereka, para sahabat, dalam mementingkan sunnah, menjaga sunnah, menghafal sunnah, dan memelihara sunnah. Itu yang pertama dulu. Sehingga jangan ragu-ragu. Kalau ada riwayat, walaupun tidak mutawatir, itu benar, sahih. Kalau sudah terbukti, sanadnya sahih. Rawi-rawinya semuanya thiqat. Tidak ada cacat, ghairu mu'allal. Wala syad, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Maka kalau syurut yang sudah diketahui bersama oleh para ahlul hadis lengkap, maka dia sahih. Rawahu thiqah an mithlihi. An mithlihi, yani thiqah juga. Rawahu thiqah, thabt, terpercaya, jujur, dan hafalannya kuat. Dari yang sejenisnya, dan yang sejenisnya, muttasilis sanad, bersambung sanadnya, ghairu mu'allalin, tanpa ada cacat, illah, wala syad, tidak pula bertentangan dengan yang lebih sahih. Maka hadis itu sahih. Al-matlabu thani, pembahasan kedua nanti, insyaAllah, fi ifadati khabaril wahid, bahwa berita atau khabaril wahid, hadis-hadis ahad, memiliki atau memberikan faedah hukum. Artinya, diakui sebagai ilmu. Ifadatu khabaril wahid al-ilm. Artinya, riwayat walaupun tidak mutawatir, walaupun ahad, dia diakui sebagai ilmu menurut ahlus sunnah. Menurut ahlus sunnah. Pengikut para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan aliran mu'tazilah, wa ghairihi min ahlil bid'ah, dan lain-lainnya, dan yang sejenisnya dari ahlil bid'ah. Al-matlabus thalith, pembahasan yang ketiga, al-istidlal, wal-ihtijaj bi khabaril wahid fil aqaid. Pembahasan ketiga, pendalilan dengan dalil-dalil hadis ahad untuk akidah. Ini sebagai bukti bahwasanya para ulama sepanjang masa, para sahabat, para imam-imam ahli sunnah, para ulama ahli sunnah sepanjang masa, mereka memakai dalil hadis-hadis ahad untuk akidah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka selalu mencari berbagai macam syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama. Pertama, dikaburkan antara Quran dengan sunnah. Al-Quran ialah itu dari Allah, terjaga. Inna nahnu nazalna al-Quran, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Tapi kan sunnah berbeda, itu kan ucapan manusia. Astagfirullah. Hati-hati, ini syubhat. Memang ucapan manusia, tetapi bukan sembarang manusia. Rasulun mursal min indillah, nabiyun arsalahullah, nabi yang sadiqul amin, yang jujur terpercaya. Kemudian juga barakallahu fikum, syubhat mereka ketika terbantah, ya maksud saya begini, mulai turun sedikit. Hadis itu kan diriwayatkan dari manusia ke manusia. Kadang-kadang orang bisa benar, bisa salah. Bisa tergelincir, bisa keliru. Sehingga tidak pasti. Kalau Quran, pasti. Maka disebut yakin. Kalau hadis, tidak pasti. Maka disebut dhanni. Yang dhan, yang tidak pasti, enggak bisa jadi hujjah. Allah berfirman, gayanya membawa Quran. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka yang tidak pasti, enggak bisa jadi hujjah sedikit pun. Ikhwan ibn a'azakullah, dibantah lagi oleh para ulama. Kata siapa hadis tidak pasti? Hadis diriwayatkan dengan pasti dari seorang yang jujur terpercaya. Kalau engkau pergi ke dokter yang jujur terpercaya, kemudian menyatakan kepada kamu, minumlah obat ini dan obat itu sehari 3 kali. Apakah kamu turuti atau tidak kamu turuti? Enggak dituruti, kamu tambah parah sakitnya. Kamu turuti, berarti kamu membantah manhajmu sendiri. Dokternya kan satu. Bukan mutawatir. Harusnya kamu keliling dulu ke 50 dokter. Supaya mutawatir beritanya. Ya. Langsung kamu turuti. Kenapa kamu turuti? Ya saya percaya dokter ini jujur, terpercaya. Masya Allah. Padahal dokter itu baru kamu kenal kemarin. Sedangkan rawi-rawi hadis dikenal oleh sekian banyak para ulama dan sepanjang masa dan sejarahnya tertulis. Bagaimana kejujurannya, bagaimana kuatnya hafalan, ila akhirnya. Kenapa kepada yang ini kamu yakin, kepada yang itu kamu ragu? Ya memang meyakinkan sih, tapi gak seluruh hadis. Turun lagi ke yang ketiga. Gak semua hadis yang mutawatir emang meyakinkan. Tapi yang gak mutawatir, yang ahad, itu tidak meyakinkan. Dibantah lagi bahwa yang ahad pun meyakinkan. Sampai sudah terbantah hujah yang berikutnya, turun lagi kepada tingkat yang keempat di bawahnya. Apa kata mereka? Ya boleh sih memang jadi hujah, tapi jangan untuk akidah. Katanya. Akidah gak boleh yang ragu-ragu, harus yang yakin. Pakai hadis untuk yang bukan akidah. Kalau akidah gak boleh. Capek deh. Sekian syubhat terbantah, berpindah dari satu syubhat ke syubhat yang lain. Terus. Intinya mereka tidak mau menerima agama itu saja. Intinya mereka hanya percaya pada hawa nafsunya sendiri. Intinya hanya percaya pada hawa nafsunya sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang mereka sebut dengan akal. Kalau cocok dengan akal saya terima. Kalau tidak sesuai dengan akal saya tolak. Berarti agamamu adalah hasil pikiran akalmu sendiri. Yang cocok kamu terima, yang tidak cocok kamu buang. Itu bukan agama Allah. Agama otakmu sendiri. Agama otakiyah. Agama aklaniyah. Berarti berapa pembahasan dalam bab ini? Satu, lihatlah bagaimana mereka sangat menjaga hadis. Sehingga jangan ragu-ragu, mereka orang yang betul-betul menjaga riwayat. Yang kedua, bahwa hadis ahad bisa jadi hujjah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Pembahasan ketiga, bahwa hujjahnya hadis-hadis tadi bukan hanya untuk akidah. Bukan hanya untuk selain akidah. Untuk akidah pun jadi hujjah. Tiga syubhat terbantah semuanya. Kita lihat yang pertama. Bagaimana syiddatuh timamihim wa inayatihim bis sunnatin nabawiyah wa hifzihim wa ri'ayatihim laha. Bagaimana kesungguh-sungguhan mereka dalam mementingkan sunnah, menjaga sunnah an-nabawiyah, bagaimana mereka menghafal dan menjaga sunnah. Di antara keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para pengikut salafus salih, alatimtazu biha an ghairihim, yang menunjukkan ciri khas mereka, yang membedakan mereka dari selain mereka dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, adalah ihtimamuhum bis sunnah nabawiyah, bahwa mereka sangat perhatian terhadap sunnah, menjaganya, ila akhirnya. Maka dalam hal ini Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam ucapannya atau dalam salah satu ucapan beliau, alhamdulillahilladzi ba'atha ilaina rasulan min anfusina yatlu alaina ayatillah wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya kepada kita. Dari kalangan kita sendiri. Dari kalangan manusia. Yang beliau mensucikan kami, mengajarkan kami bagaimana mensucikan diri. Membersihkan diri. Wa yu'allimuna al-kitab wal-hikmah. Dan mengajarkan kepada kita al-kitab wal-hikmah. Al-kitab al-Quran. Fama al-hikmah? As-sunnah. Tidak sedikit para mufassirin yang menafsirkan hikmah adalah al-hadis. Sebab al-kitab al-Quran sudah disebutkan. Yu'allimuna al-kitab wal-hikmah. Al-kitab al-Quran wal-hikmah sunnah. wal hikmah hiya sunnah an-nabawiyah al-mutahharah. Maka al-hikmah adalah sunnah nabawiyah yang suci. Syarrafa hadzal rasulul azim bi an asnada ilaihi bayan hadzal qur'anil karim. Allah muliakan beliau rasul yang diutusnya untuk menjadi sandaran dalam memahami Al-Qur'an. Allah memuliakan rasulnya untuk diutus sebagai orang yang menerangkan Al-Qur'an. Maka apa tafsir Al-Qur'an? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Qala, dikatakan la ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfih. Al-Quran yang tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya, di depannya atau di belakangnya. Maka Rasulullah SAW yang menerangkannya, juga la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau yang menjelaskannya, juga orang yang diutus oleh Allah, enggak berani berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ma'asumun, terjaga dari kesalahan. Sehingga juga la ya'tihil batil min baini yadaihi wa min khalfih. Enggak akan ada kebatilan padanya, dari depannya ataupun belakangnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi bayani hadzal Qur'an. Maka Rasulullah sallam menegakkan tugas tadi dengan baik dan benar dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada sesuatu yang Allah tidak ridha, Allah akan tegur karena Allah menyaksikan. Barakallahu fikum. Dan Allah mengancam dengan kalimat, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau dia membuat ucapan-ucapan dusta atas namaku, aku akan ambil urat lehernya dengan tangan kananku, kata Allah, dan aku putus urat lehernya. Walaysa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Sehingga jangan kalian terbayang tangan kanan berarti seperti tangan manusia. Tidak. Laisa kamitslihi syai. Wallahu ta'ala alam, yang pasti sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Ala kulli hal, ayat ini berarti Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta. Karena Allah sudah menyatakan, "Lau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kami akan putus urat lehernya, kata Allah. Ini aku akan bunuh dia. Sampai akhir selesai Al-Quran 30 juz, sampai berakhir Al-Quran dengan ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, Rasulullah SAW masih tetap dalam keadaan terjaga, dalam keadaan hidup sehat, sampai Allah tawarkan, apakah engkau masih ingin hidup atau mau diwafatkan sekarang. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke langit dengan menjawab, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Aisyah, yang waktu itu menjadi sandaran Rasulullah SAW ketika wafatnya, yang beliau bersandar pada Aisyah, baina haqinatiha wa daqinatiha, antara haqin wa daqin, antara lubang di sini dengan lubang di dadanya. Kata Aisyah, idan la yakhtaruna, kalau begitu beliau tidak memilih kita. Memilih Ar-Rafiqil A'la. Ikhwani fid din a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terjagalah sunnah sebagaimana terjaganya Al-Quran. Karena kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kedua-duanya adalah zikra. Kedua-duanya adalah zikra. Yang Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Saya bertanya sekarang, kalau dzikra ini dimaknakan Al-Qur'an kemudian terjaga, tetapi maknanya tidak terjaga. Artinya hadis-hadisnya tidak terjaga. Sehingga Al-Qur'an dipahami dengan salah. dengan menyimpang dengan batil, apakah itu bentuk penjagaan? Bukan bentuk penjagaan. Bentuk penjagaan terhadap dzikra ini, terhadap Al-Quran ini adalah dijaga lafzan wa ma'nan. Dijaga lafadznya, dijaga maknanya. Kalau cuma dijaga lafadznya, tok, nanti seperti yang ada di batu tulis sana. Peninggalan sang sekerta dulu. Yang keluar-keluar begini, gak ada yang bisa baca. Apa ini maksudnya? Allah menjaga Al-Quran bukan hanya lafadznya. Allah jaga lafadznya dan maknanya. Bahkan Allah jaga bahasanya. As'alukum billah. Aku tanyakan pada kalian dengan nama Allah. Mana bahasa-bahasa mereka yang tidak berubah? Gak ada kecuali bahasa Arab. Bahasa kalian sekian ratus tahun yang lalu gak bisa dipaham sekarang. Berubah semuanya. Bukan hanya bahasa Indonesia, seluruh bahasa di dunia ini. Berubah, bergeser. Tetapi bahasa Arab dari sejak turunnya Al-Quran sampai hari ini tidak berubah. Sama. Kalau qala, ya artinya berbicara. Kalau takallama, artinya mengajak bicara. Tidak berbeda. Walhamdulillah, surah maknanya gambar. Dari dulu sampai hari ini. Sehingga Quran tetap bisa dipahami. Kalau Quran dijaga oleh Allah, kami akan jaga Quran. Dijaga lafad-lafadnya. Tetapi bahasa Arabnya sudah punah. Enggak ada yang mengerti. Apakah itu penjagaan? Itu bukan penjagaan. Demikian pula makna-makna yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Kalau itu tidak dijaga, ya berarti Quran maknanya, tafsirnya enggak terjaga. Akhirnya orang menafsirkan seenaknya. Itu mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Sehingga inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah lah yang menjamin penjagaan terhadap Quran. Dijamin Al-Quran lafadznya enggak akan berubah. Dijamin Al-Quran bahasanya tetap dipaham. Dijamin Al-Quran makna-maknanya tetap jelas di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka Allah jaga hadis-hadisnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ketika ditanyakan pada Aisyah, bagaimana tingkah laku Rasulullah SAW? Apa jawabnya? Kana khuluquhu Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Berarti beliau Al-Quran yang berjalan. Kalau engkau melihat bagaimana Al-Quran diterapkan secara keseluruhan, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Al-Quran yang ini dijaga lafaz-lafaznya, Al-Quran yang berjalan dijaga lafaz-lafaznya dan ucapan-ucapannya. Perbuatan-perbuatannya yang disaksikan semua terjaga. Walhamdulillah rabbil alamin. Kembali kepada kitab. Maka Rasulullah SAW menegakkan perintah Allah untuk menerangkan Al-Quran. Yaitu perintah Allah SWT. Litubayyina linnasi manuzzila ilayhim. Taknya anta. Litubayyin ant. Litubayyina linnas. Manuzzila ilayhim. Agar engkau, wahai Rasul, menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Itu dalilnya. Maka Allah SAW menunaikan tugas tersebut, menjelaskannya sejelas-jelasnya. Sampai berakhir dengan kalimat, taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan sudah jelas terang, benderang, putih, bersih. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Maka tidak ada yang meninggalkannya, kecuali dia akan binasa. Enggak ada orang yang menyimpang daripadanya, kecuali akan binasa. Berarti Rasulullah SAW wafat dalam keadaan jalan sudah putih, bersih, terang, benderang. Sudah jelas, sejelas-jelasnya. Bayanan syafian biakwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Maka Rasulullah SAW menegakkan tugas tadi, menjelaskannya dengan bayanan syafian, penjelasan yang mencukupi, biakwalihi dengan ucapan-ucapannya, wa af'alihi dengan perbuatan-perbuatannya, wa taqriratihi dengan takrir-takrirnya. Yufassil mujmalati hadzal Qur'an. Beliau merincikan yang global dari Qur'an. Wa yukhassis umumatihi, mengkhususkan apa yang am dari Qur'an. Wa yuqayyid mutlaqatihi, dan beliau mengikat apa-apa yang mutlak. Ikhwani fi din, a'azakumullah, itu sunnah. Ada ayat yang sifatnya mujmal. Tegakkan salat, tegakkan salat, tegakkan salat. Nabi rincikan salat itu begini. Idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk salat, bertakbirlah. Dan letakkan tangan kanan kalian di atas tangan kirinya di atas dada. Tsumma qra. Terus bacalah bi ummil kitab. Tsumma irka' hatta tatma'inna raqi'an. Tsumma rfa' hatta tatma'inna ila akhirih. Dirincikan oleh Nabi. Itu salat namanya. Berarti yang mujmal dirincikan oleh Nabi. Ini rincinya. Wa atu zakah, dan keluarkanlah zakat. Nabi merincikan. Zakat itu bagi siapa yang hartanya sudah lebih dari nisab. Dan keluarnya 2,5% kalau itu emas atau kalau itu adalah perak. Kemudian kalau itu adalah binatang ternak, maka keluarkanlah setelah 40 ekor kambing, maka keluarkanlah satu. Ila akhirnya. Dirincikan semua bagaimana zakatnya tumbuh-tumbuhan, bagaimana zakatnya sapi, bagaimana zakatnya unta. Rinci. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Nabi yang merincikannya. Kalau tidak dirincikan, apalagi hadis yang merincikannya ditolak. Akhirnya seperti pengingkar-pengingkar sunnah yang tidak sholat dan tidak puasa. Sholat itu doa. Ngapain engkau sujud ruku nyembah tembok? Astagfirullah. Jatuh kepada penghinaan terhadap ibadah. Yang akan membawa orang tadi kepada kekufuran. Mengerikan sekali. Demikian pula puasa. Mereka enggak puasa. Dan terang-terangan makan di siang hari bulan Ramadan. Ngapain kalian berlapar-lapar puasa? Puasa itu menahan diri. Menahan diri itu maksudnya menahan diri dari yang haram. Seenaknya sendiri menafsirkan. Dan itu na'udzubillah akan terjadi kehancuran dan perpecahan yang besar kalau dibiarkan manusia menafsirkan sendiri-sendiri Al-Quran. Rasulullah SAW sudah mengajarkan apa makna puasa. Apa makna salat, apa makna zakah ila akhirih. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa yukhassis umumatihi, dan mengkhususkan yang am-am. Diperintahkan dengan satu perintah umum. Rasulullah menerangkan bahwa itu maksudnya adalah khusus orang-orang yang seperti ini. Bahaya kan kalau dibiarkan secara am. Uqtulu a'immatal kufri, bunuhlah semua tokoh-tokoh kekafiran. Munculnya khawarij karena kesalahpahaman di sini. Munculnya teroris karena kesalahpahaman di sini. Yang am tidak mau mendengarkan ucapan khas bahwa itu adalah dalam perang, dalam jihad fisabilillah. Bukan dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman tidak seperti itu. Bahkan tetangga yang kafir, Rasulullah SAW menjenguknya ketika sakit. Bahkan kalau saja mau menengok pada sedikit ayat yang lain, akan paham. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa untuk bersikap baik pada mereka dan untuk bersikap adil pada mereka. Bersikap baiknya, bersikap adilnya untuk mendakwahi mereka agar mereka kenal betapa mulianya ajaran Islam. Bukan karena kita cinta pada orang kafir. Emang kamu cinta pada orang kafir, kau bersikap baik pada mereka? Bukan. Dakwah menjelaskan sikap mulia ajaran Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah katakan la yanha. Tetapi mereka mengambil ayat-ayat yang umumat, tidak melihat takhsisnya, bahwa itu konteksnya dalam peperangan. Wadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah leher-leher mereka. Dan potonglah tangan-tangan mereka. Ini juga sama dalam perang. Diajarkan untuk tidak mencacasi musuh. Dan diajarkan untuk menyerang yang paling cepat mematikan atau paling cepat melumpuhkan. Yang cepat mematikan, tebas di atas, leher paling atas. Kalau kamu menyembelih kambing, kamu lihat, leher yang paling atas itu mudah sekali. Dalam perang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun kullabanan, jari jemari atau tangan, agar mereka tidak bisa lagi mengangkat pedangnya. Jangan kemudian ditafsirkan secara am, secara umum. Siap pedangnya. Sweeping. Kafir. Al-Quran yang nyuruh. Suruh pukul leher-leher mereka. Ini barakallahu fikum. Akhirnya na'udzubillah. Kesalahan mereka ditambah lagi dengan kesalahan orang di luar mereka. Ini Qur'annya yang ekstrim. Astagfirullah. Qur'annya yang diajarkan. Berarti Qur'an itu buku ekstrim yang tidak boleh dibaca akhirnya nanti. Ya. Tidak boleh dijual di toko-toko. Itu buku ekstrim. Kesalahan plus kedunguan. Jadi begini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal yang salah bukan ayatnya. Tetapi tidak memadukan antara ayat dengan hadis. Tidak memadukan antara teori dengan prakteknya dari Nabi. Tidak memadukan antara lafaz dan makna yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa yuqayyid mutlaqatihi, dan mengikat apa yang mutlak, yang tadinya tidak tanpa syarat ada syarat-syaratnya. Itu juga ada dalam Quran, seperti faqqu raqabah, bebaskan budak. Dijelaskan yang dimaksud budak yang mukminah. Budak yang sudah masuk Islam atau yang beriman. Demikian pula beberapa kalimat-kalimat yang lain yang di situ mutlak. Rasulullah SAW jelaskan bahwa ini maksudnya dengan syarat begini, begini, begini. Itu muqayyad namanya. Dengan syarat-syarat. Wa ta'ahadallah bihifzi hadha tikr al-hakim al-Quranil azim. Wallahu azza wa jalla yukhlifu wa'dahu wa man asdaqu minallahi qila. Dan Allah sudah menjanjikan untuk menjaga zikra ini. Pada ayat yang tadi, inna nahnu nazalna adzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah telah berjanji untuk menjaga dzikra al-hakim ini, al-Qur'anil 'azim ini. Wallahu 'azza wa jalla yukhlifu wa'dahu. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila? Siapa yang paling jujur, yang paling benar ucapannya selain Allah? Enggak ada. Allah adalah asdaq, yang paling benar ucapannya. Sadaqallahul azim. Wa min jumlati hadha dzikr huwa al-wahyu hadhihi sunnah wa hadhihi al-hikmah. Dan dari bentuk penjagaan dari Allah terhadap Al-Qur'an adalah menjaga sunnah nabawiyah, menjaga hikmah. Ala wahya sunnah, ketahuilah bahwa itu adalah sunnah nabawiyah, yaitu yang menjelaskan apa makna Quran, bagaimana prakteknya, bagaimana bentuknya dalam perbuatan, bagaimana terjemahannya dalam bentuk nyata. Sunnah nabawiyah. Dijaga Quran, dijaga pula bagaimana bentuk nyatanya seperti apa. Fala yatimmu hadzal hifz alladhi wa'adallahu bihi illa bihifdhis sunnah. Maka tidak akan sempurna penjagaan terhadap Quran kecuali dengan penjagaan terhadap sunnah al-mutahharah. Kaifa la? Wa hiya min jumlati dzikr alladhi wa'adallahu bihifdhi. Bagaimana tidak? Karena wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah pun termasuk yang dijamin oleh Allah penjagaannya. Karena kalimat dikro bukan Quran disebutnya. Lafadznya maksud saya. Kalimat dikr itu maknanya dikr. Sesuatu yang mengingatkan. Sesuatu yang mengajarkan ilmu. Sesuatu, ada berapa dikr? Dua. Quran wa sunnah. Dan Allah sebut dengan kitab wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Yang mengajarkan kitab dan hikmah. Maka dikr justru dengan lafadznya mencakup Quran dan mencakup sunnah. Karena dua-duanya dikr. Dua-duanya zikir. Apakah kalau hadis tidak mengingatkan pada Allah? Apakah kalau hadis bukan ilmu? Zikir. Dua-duanya zikir. Fahayya'a Allah hadihil ummah allati hiya khaira ummatin ukhrijat linnas wa ala ra'sihim sahabah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma tabi'un lahum bi ihsan fahafidhu fi sudurihim alfadhas sunnah wa ma'aniha. Maka Allah persiapkan untuk menjaga sunnah sebagai penjagaan terhadap Quran. Bagaimana Allah persiapkan? Allah persiapkan umat ini khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah persiapkan umat yang terbaik yang menjaga sunnah tadi. Dimulai dari siapa? Dimulai dari sahabat ridwanullahi 'alaihim ajma'in. Mendengar dari Nabi, diingat-ingat. Nabi menyatakan begini, Nabi menyatakan begini. Sebagian mereka mencatat. Sebagian mereka bertanya, hari ini Rasulullah SAW bilang apa? Datang pada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, apa saja yang kau dapatkan hari ini? Mereka semua mengejar hadis untuk menghafal dan mengingatnya. Dan setelah itu, diikuti oleh para tabi'in. Mereka datang dari satu sahabat ke sahabat lain. Mereka ketuk pintu rumahnya satu persatu. Assalamualaikum. Apa yang kau dengar dari Nabi SAW dalam masalah ini? Apa yang kau dengar dari Nabi dalam masalah itu? Dan mereka catat. Mereka hafal. Mereka ingat-ingat. Mereka jaga. Akhwani ibn a'azakumullah. Seperti Imam Az-Zuhri, yang diriwayatkan bahwa beliau berkeliling di Madinah dari satu sahabat pada sahabat lainnya untuk mencari berita-berita, riwayat-riwayat. Kemudian mereka susun. Beliau susun. Ikhwani fid din a'azakumullah, Allah persiapkan orang-orang yang seperti itu di setiap zamannya. Fahafidhu fi sudurihim alfadhu sunnah. Maka mereka hafalkan di dada-dada mereka lafad-lafad sunnah dan makna-makna sunnah. Wadanu biha aqidatan wa amalan. Dan mereka terapkan secara ilmu dan pengamalan. Bukan hanya dihafal. Dihafal dan dipraktekkan. La yufarriquna bainaha wa bainal Qur'an. Mereka tidak bedakan antara sunnah dengan Qur'an. Quran mereka pelajari, sunnah juga mereka pelajari. Quran mereka hafalkan, hadis-hadis mereka hafalkan. Dan mereka tidak bedakan apakah dalam akidah, ataupun dalam ibadah, atau dalam ahkam, atau dalam pengamalan. وَتَلَاهُمْ مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ فَأَكَبُّوا عَلَى حِفْظِهَا. Maka kemudian datang berikutnya orang-orang yang berjalan di belakangnya, tetapi manhajnya sama dengan manhaj pendahulunya, yaitu menjaga Quran dan sunnah, menjaga riwayat-riwayat dengan ilmu dan pengamalan, artinya teorinya dan pengamalannya. Fa'akabu ala hifdhiha, mereka jaga, mereka sampaikan, mereka sebarkan ila akhirih. Kita lanjutkan insyaallah بعد صلاة الظهر بإذن الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.